Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kula dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya atas kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan senantiasa mensyukurinya. Karena sungguh dengan bersyukur nikmat tersebut akan tetap ada, bahkan akan ditambah, dan dikarenakan kufur nikmat maka nikmat tersebut akan diangkat, akan diganti dengan azab, dengan siksaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam Babus Sabar, bab yang menjelaskan kesabaran. Insyaallah ta'ala kita akan baca hadis yang ke-34. Qala Nawawi rahimahullahu taala fi kitabih Riyadhus Shalihin wan Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fasabaru awwadtuhu minhuma al jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh Allah azza wa jalla berkata, apabila aku menguji hambaku bi habibataihi dengan kedua kekasihnya, yakni maksud adalah dengan kedua matanya, kemudian hamba tersebut bersabar atas ujian, dihilangkan kedua pandangan matanya, yakni dibutakan kedua matanya. Dia bersabar. Awwadtuhu minhumal jannata. Kata Allah Azza wa Jalla, maka aku ganti. Aku akan menggantinya dari kedua mata tersebut berupa jannah. Dam yang dimaksudkan dengan ainaihi, kedua matanya. Dam yang dimaksudkan dengan habibataihi, kedua kekasihnya itu kedua matanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala fi syarh hadzal hadis, amma haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu fa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala an rabbih tabaraka wa ta'ala innahu ma min insanin yaqbidu Allah habibataihi yani ainaihi fa ya'ma thumma yasbir illa awadahu Allahu bihima aljannah. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang di dalamnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari Rabbnya, dari Allah azza wajalla, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah azza wajalla, dan bahwasanya Allah azza wajalla mengatakan sesungguhnya tidaklah seseorang yang Allah mengambil kedua kekasihnya, yakni kedua matanya, yang Allah mengambil kedua matanya, nah maka orang tersebut buta, ya buta, tidak bisa melihat. Tsumma yasbiru, kemudian hamba tersebut bersabar, bersabar atas ujian berupa kebutaan, berupa tidak bisa melihat. Dia bersabar. Nah, maka Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikan enam kedua matanya dengan jannah. Dengan jannah, dengan surga. Li'anal ainain, li'anal aina mahbubatun lil insan. Karena mata tersebut merupakan perkara yang dicintai oleh manusia. Ya. Merupakan salah satu panca indera, yaitu alat melihat mata, dan sangat dicintai oleh manusia. Anam, ketika manusia nam matanya merasa sakit atau pandangannya terganggu karena penyakit, nam atau karena sesuatu, maka manusia pun berusaha mengobati penyakit tersebut. Manusia pun berusaha menghilangkan gangguan dari pandangannya tersebut. Kenapa? Karena dia menginginkan, dia menyenangi, dia menyukai nam pandangannya leluasa, pandangannya tidak terganggu. Enam. Bahkan sampai terkadang nam memakan biaya yang besar untuk mengembalikan pandangan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya nah mata nah dalam keadaan bisa memandang, bisa melihat dengan leluasa adalah perkara yang dicintai dan disenangi oleh manusia. Fa idza akhadhahuma Allah Subhanahu wa taala wa sabarul insanu wahtasaba fa inna Allah yuawwidhu bihimal jannata. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua mata tersebut, ya, mengambil kedua mata tersebut, yakni dibutakan, tidak bisa melihat, dan bersabar manusia tersebut, nam yang diambil pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, nam sekali lagi dua perkara yang harus ada nam pada seseorang yang ingin mendapatkan pahala dari musibah yang dialaminya adalah bersabar dan berihtisab. Bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya sekedar bersabar. Tapi harus ada dua, bersabar dan berihtisab. Nah, orang tersebut bersabar dan berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berupa dihilangkan pandangan matanya. Matanya dibutakan, tidak bisa melihat. Maka sungguh Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dan kedua matanya dengan jannah. Dengan al-jannah. Naam. Wal jannatu tusawi kullu dunya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, wal jannatu tusawi kullu dunya, bal qad qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan jannah, surga tersebut, nah, menyamai seluruh dunia. Nah, menyamai seluruh dunia. Bahkan, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, benar-benar satu tempat cambuk seseorang di antara kalian di dalam jannah lebih baik dari dunia dan seisinya dan apa-apa yang ada di dunia tersebut. Ya, satu tempat seukuran cambuk. Satu tempat seukuran cambuk di dunia, di dalam jannah. Ya, di dalam jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aimikdaru mitrin, kata Syekh rahimahullah taala, yakni seukuran satu meter. Seukuran satu meter, nam di dalam jannah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nam. Lianna ma fil akhirati bakin la yafna wa la yazul. Wa dunya kulluha faniyatun zailatun. Nah, dikarenakan apa yang ada di akhirat. Nah, apa yang ada di akhirat? Nah, kenikmatan yang ada di dalam jannah adalah kekal. Kebaikan yang ada di dalam jannah adalah kekal. Tidak rusak, tidak hilang, tidak berubah. Nah, sedangkan dunia semuanya adalah rusak. Semuanya akan hilang, semuanya akan hancur. Kenikmatan dunia berupa apapun, jabatan dan kedudukan, harta, emas dan perak, wanita, anak-anak, nam dan yang lain-lainnya, semuanya akan hilang. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Nam, sedangkan kenikmatan yang ada di dalam jannah, kebaikan yang ada di dalam jannah adalah kekal. Adalah kekal. Tidak rusak, tidak akan hilang. Falihada kanat hadhil masahah al-qalilah minal jannah khairan minad dunya wa ma fiha. Oleh karena ini, maka satu tempat, satu ukuran yang sedikit di dalam jannah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, yang disebutkan dalam hadis di atas, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Naam. Wa'lam anna Allah subhanahu idza qabida minal insan hasatan min hawa sihi. Fainal ghalib anna Allah yu'awidhuhu fil hawas ma yukhaffifu alaihi alamu faqdi hadhil hasah allati faqadaha. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengambil dari seseorang satu panca indera, satu alat perasa dari enam panca indera ataupun dari perasa-perasa, ya, alat-alat yang ada dalam tubuh manusia, ya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya satu dari enam panca indera manusia, nah, maka sungguh biasanya Allah menggantinya Allah menggantikannya pada panca indera yang lainnya. Nah, apa yang meringankan? Apa-apa yang meringankan? Nah, atas orang tersebut sakitnya, hilangnya perasa tersebut atau panca indera tersebut. Ya. Kata Syarif bin Abdul, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengambil dari seseorang satu panca indera, misalkan matanya dibutakan. Ya, alat melihat, nah, dibutakan. Nah, biasanya atau maka sungguh Allah menggantinya pada panca indera yang lainnya diberikan kekuatan yang lebih. Diberikan kekuatan yang lebih, nah, untuk meringankan sakitnya, untuk menghilangkan nam sakitnya, hilangnya panca indera yang hilang tersebut. Ya, nam. Fal a'ma yamunnu 'alaihi biquwwatil ihsas wal idrak. Ya. Misalkan orang buta. Orang buta tidak bisa melihat. Nah, dia tidak bisa melihat warna putih, merah ataupun yang lainnya. Tidak bisa melihat ini dan itu. Dan akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas orang buta tersebut berupa kekuatan perasaan. Berupa kekuatan perasaan dan enam pemahaman. Ya. Perasaannya kuat dan enam ya, pemahaman. Hatta inna ba'dhan nas idza kana a'ma tajidu fi sawq yamshi wa kanahu mubsirun yahusu bil mun'atifat fil aswaq wa yahusu bil munhadarat wa bil murtafi'at hatta inna ba'dahum yattafiku ma sahibi sayarah sayaratul ujrah yarkab ma'hu min aqsal balad ila baitihi wa huwa yaqul li sahibi sayarah tayamun wa tayasur hatta yuwafiquhu 'inda babihi. Nam. Sampai-sampai sungguh sebagian orang nam dalam keadaan buta tidak bisa melihat. Ya. Nam engkau mendapati orang yang buta tersebut berjalan di pasar. Ya. Dan seakan-akan orang yang buta tersebut melihat. Ya. Seakan-akan orang yang buta tersebut melihat. Nam dia berjalan biasa. Ya, tidak nabrak. Ya, nam dia merasa nam berkelok-keloknya jalan di pasar. Nam dia merasa nam kalau jalan itu turun dan jalan itu naik. Nam dia merasa, dia memahaminya. Nam sampai-sampai sebagian orang yang buta nam mencocoki bersama supir, ya bersama supir. Enam itu sopir mobil enam angkot ya bayaran, enam mobil bayaran, enam dia menaiki mobil tersebut ya dari ujung negeri ya, dari tempat yang jauh sampai rumahnya, nah, dari tempat yang jauh sampai rumahnya, dan dia mengatakan kepada supir tersebut ya, ke kanan, ke kiri, sampai enam, sampai ke rumahnya, sampai ke depan pintu. Enam, liana sahiba sayyarah la ya'riful bait, karena supir tersebut tidak mengetahui rumah orang buta tersebut. Enam, dan yang menunjukkan jalannya, yang menunjukkan belok kanan, belok kiri, enam, lurus, ya, itu adalah orang buta tersebut yang menumpang ataupun naiki mobil tersebut. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Naam. Ya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala apabila mengambil ya, salah satu panca indera dari seseorang, maka Allah karuniakan kepada orang tersebut naam kekuatan daripada panca indera yang lainnya yang melebihi, yang lebih. Ya? Ya, yang lebih. Naam. Taifa barakallahu fikum, sebagaimana naam disebutkan contohnya tadi, yaitu orang buta, naam dia berjalan di pasar, naam dan dia memahami berkelok-keloknya jalan di pasar, ya. Naam dia memahami tempat, naam ini naam menjual daging, ini menjual tempe, ini menjual kerupuk, ini menjual sayur dan seterusnya. Ya. Ketika naik mobil pun naam dia tahu. Ya. Supirnya dia suruh belok kanan, belok kiri sampai ke depan rumahnya. Begitu juga dengan perasaannya, dengan sentuhannya, dia tahu uang ini nilainya 500, 1000, 6, 10.000 dan seterusnya. Nah, ini adalah kemahadilan Allah Subhanahu wa taala, kemahadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, atas manusia. Naam. Fa barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka naam, ketika misalkan ada di antara keluarga kita yang naam mungkin mengalami buta, ya, maka hendaklah di naam diingatkan dan diberikan nasihat untuk bersabar dan berihtisab, ya. Atau mungkin ya, kita sendiri mengalami misalkan ada gangguan pada mata, ya naam, ya mungkin matanya kurang awas atau mungkin bahkan sampai buta yang tadinya melihat dan seterusnya, maka berusahalah bersabar dan berihtisab. Berusahalah bersabar dan berihtisab. Namun mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga nam mendapatkan balasannya seperti apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Nam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhir penjelasan Syekh rahimahullahu taala pada hadis Anas bin Malik yang menjelaskan naam Allah Subhanahu wa taala akan mengganti naam orang yang buta yang Allah ambil penglihatannya dengan jannah apabila orang tersebut bersabar dan berihtisab. Naam, kemudian sebelum kami akhiri, naam kami ingin menyampaikan naam sebagian artikel ataupun fatwa naam yang berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim yang merayakan hari rayanya. Ya, hukum mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir yang merayakan hari raya mereka. Yang mana di negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya banyak terdapat dalam satu negeri beberapa agama. Dan tiap-tiap agama memiliki hari raya ataupun hari besar. Ya, yang terkadang nam ada ajakan, ada nam seruan untuk nam bertoleransi ataupun untuk saling mengucapkan hari raya dan menghadiri hari raya nam hari raya tersebut. Ya, apakah hukumnya menurut syarat Islam? Ya nam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita dalam hal ini harus memperhatikan tuntunan agama kita, syariat agama kita di dalam kita beragama. Kita beragama bukan mengikuti perasaan. Kita beragama bukan mengikuti orang banyak. Kita beragama bukan mengikuti nam budaya ataupun adat kebiasaan, tapi mengikuti nam petunjuk dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitabnya yang mulia dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita beragama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang ataupun pendukung ataupun nam ini dan itu. Nah, dijelaskan oleh Al-Lajnah Daimah. Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Al-Alamah Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, dengan anggotanya diantaranya adalah Al-Alamah Soleh Al-Fauzan dan Al-Alamah Al-Alamah Abdullah bin Gudayan. Dan pada fatwa enam mereka yang maknanya atau artinya seorang muslim tidak boleh mengucapkan selamat hari raya untuk perayaan keagamaan orang-orang kafir, sebab hal itu termasuk bentuk keridhaan terhadap kebatilan mereka dan membuat mereka senang. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, adapun ucapan selamat untuk syiar-syiar khusus kekafiran, hal itu haram menurut kesepakatan alim ulama. Misal, ucapan selamat kepada orang kafir dalam perayaan hari raya mereka dan puasa mereka dengan mengucapkan semoga menjadi hari raya yang penuh berkah atasmu, selamat buatmu dengan hari raya ini, atau ucapan semisalnya. Ya, jadi tidak boleh mengucapkan selamat hari raya enam kepada orang kafir yang merayakan hari rayanya, atau mengucapkan enam hari raya yang barokah untukmu, ya, dan yang semisalnya. Yang demikian tidak boleh. Nah, hal itu andaikan orang yang mengucapkannya selamat dari kekufuran setidaknya tergolong perkara haram, sederajat dengan mengucapkan selamat atas perbuatan sujud kepada salib. Ya, hal itu yakni mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir yang merayakannya. Nah, seandainya orang yang mengucapkannya selamat dari kekufuran, yakni seorang muslim mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir yang merayakannya. Nah, dia selamat dari kekufuran tersebut. Nah, akan tetapi setidaknya dia tergolong kepada perkara yang haram, sederajat dengan mengucapkan selamat atas perbuatan sujud kepada salib. Ya, masa orang sujud kepada salib, kepada patung berhala dikatakan selamat? Ya, padahal itu adalah perbuatan syirik. Nah, hal itu lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih dimurkai daripada ucapan selamat atas minum khamr, pembunuhan, perzinahan, dan semisalnya. Banyak orang yang tidak menghargai agama ini terjatuh dalam hal semacam itu tanpa tahu betapa buruk perbuatan tersebut. Ya, nah, banyak orang yang tidak menghargai agama ini. Ya, tidak menghargai, yakni tidak memperdulikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperdulikan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya di dalam beragama ini. Ya, dia lebih mengutamakan kemauan mayoritas manusia. Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya. Dia lebih mengutamakan enam perasaannya. Ya, sehingga dia enam melakukan hal ini. Mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir yang merayakannya. Enam, dengan alasan semua agama sama, semua agama baik, semua agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidaklah demikian. Ya, tidaklah demikian. Nah, sungguh perbuatannya mengucapkan selamat hari raya kepada enam orang kafir yang merayakannya ini sangat buruk. Barang siapa mengucapkan selamat untuk seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah, atau kufur, sesungguhnya dirinya terancam dengan murka Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mengucapkan selamat untuk seseorang yang berbuat maksiat, bid'ah, atau kufur, sesungguhnya dirinya terancam dengan murka Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkata, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa Warasail, Dan jilid yang ketiga halaman 44 sampai 46. Ucapan selamat kepada orang kafir atas perayaan hari Natal atau hari raya agama selainnya adalah perkara haram menurut kesepakatan ulama. Hal itu sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkamu Ahli Dhimmah, jilid yang pertama, halaman 205. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala kemudian menukilkan ucapan Ibnul Qayyim sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Al-Lajnah di atas. Setelah itu, beliau berkata, sesungguhnya ucapan selamat kepada orang kafir atas hari raya keagamaan mereka hukumnya haram dan dosanya seperti kata Ibnul Qayyim, karena mengandung legitimasi atas apa yang mereka jalani dari syiar-syiar kufur dan keriduan dengannya, kendati ia tidak ridho dengan kekufuran itu sendiri. Akan tetapi haram atas seorang muslim ridho dengan syiar-syiar kekafiran atau mengucapkan selamat kepada orang kafir dengan perayaan syiar-syiar itu, karena Allah tidak ridho dengannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr. Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh dari kalian. Allah tidak ridho dengan kekufuran bagi hamba-hambanya. Jika kalian bersyukur, Allah ridho bagi kalian. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam jadi agama kalian. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-3. Haram hukumnya bagi seseorang mengucapkan selamat atas hari raya keagamaan mereka, baik mereka satu pekerjaan dengannya atau tidak. Jika mereka mempersembahkan ucapan selamat hari raya keagamaan mereka kepada kita, kita tidak boleh menjawabnya. Jika mereka mempersembahkan ucapan selamat hari raya keagamaan mereka kepada kita, kita tidak boleh menjawabnya. Sebab itu bukan hari raya kita dan merupakan hari raya yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla lantaran salah dari kemungkinan berikut. Jadi kalau ada orang kafir yang sedang merayakan hari raya, kemudian mereka mengucapkan misalkan selamat hari raya, dia mengatakannya kepada kita sebagai muslim, maka kita tidak boleh menjawabnya. Jangan kemudian, oh iya selamat hari raya, semoga hari rayanya barokah. Jangan. Karena itu bukan hari raya kaum muslimin. Bukan hari raya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari raya yang mereka lakukan, hari raya yang salah dari beberapa kemungkinan, hari raya itu adalah hari raya yang dibuat-buat dalam agama mereka. Hari raya yang dibuat-buat dalam agama mereka. Hari raya itu asalnya disyariatkan dalam agama mereka, tetapi sekarang telah terhapus dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia dan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan karena itu dia di akhirat termasuk orang-orang merugi. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-85. Haram bagi seorang muslim menjawab undangan mereka untuk menghadiri acara perayaan mereka. Haram bagi seorang muslim menjawab undangan mereka untuk menghadiri acara perayaan mereka. Karena hal itu lebih besar dosanya daripada sekedar memberi ucapan selamat. Begitu pula haram bagi kaum muslimin menyerupai atau tasyabuh dengan orang kafir dengan ikut-ikutan membuat acara perayaan pada hari raya mereka. Berbagi hadiah, membagi-bagikan kue, meliburkan pekerjaan dan semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, menyerupai orang-orang kafir pada sebagian perayaan mereka akan membuat senang hati mereka lantaran kebatilan yang mereka jalani. Boleh jadi pula hal itu akan menimbulkan ketamakan untuk mengambil peluang dan menghinakan orang-orang yang lemah. Barang siapa melakukan sesuatu dari hal-hal tersebut, dia berdosa. Baik dia melakukannya dalam rangka basa-basi, saling mencintai, malu, atau sebab-sebab lainnya. Sebab semua itu termasuk mudahanah, bermuka manis terhadap kemungkaran dalam rangka mengambil muka atau menjilat kepada pelakunya. Dalam agama Allah Azza wa Jalla serta penyebab semakin kuatnya jiwa orang-orang kafir dan semakin bangga dengan agama mereka. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon agar memuliakan kaum muslimin dengan agama mereka, mengaruniai kekokohan di atas agama ini, menolong mereka menghadapi musuh-musuh mereka. Sesungguhnya dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, sudah berakhir perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah juga berfatwa dalam kitab Majmu' Al-Fatawa wa Rasail jilid yang ketiga halaman 31. Berbaur atau ikut serta bersama orang-orang kafir dalam perayaan hari raya mereka adalah haram, karena hal itu merupakan tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Selain itu, bergabung bersama mereka dalam perayaan keagamaan itu menunjukkan adanya makna legitimasi atau persetujuan terhadap agama tersebut, sekaligus merestui kekafiran yang mereka jalani. Apabila hari raya tersebut karena perayaan yang tidak termasuk tuntunan agama, kalaupun hari raya itu ada di kalangan kaum muslimin, tetap tidak boleh dirayakan. Apalagi jika perayaan tersebut ada di kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu, alim ulama sepakat bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin ikut serta merayakan bersama orang-orang kafir dalam perayaan mereka, karena hal itu merupakan legitimasi dan keridhaan atas kebatilan yang mereka jalani. Selain bahwa hal itu termasuk tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Taib kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini diantara keterangan para ulama, Lajnah Daimah dan perkataan Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim juga Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan 6. Mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir yang menjalani ataupun merayakan 6 hari raya mereka dan ikut serta dalam merayakan hari raya mereka, yang semua itulah tidak boleh, ya haram di dalam 6 agama ini, agama Islam. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kepada kaum muslimin untuk beramal dan berbuat sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan yang hak adalah hak dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya. Dan semoga Allah menunjukkan yang batil adalah batil dan menunjukkan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.